Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan tentang ruqyah syar'iyyah. Pada saat ini, kita akan melanjutkan tentang syarat-syarat ruqyah. Di antaranya, yang pertama adalah dilakukan dengan membaca Al-Quran atau dan doa-doa yang ada tuntunannya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Arab, ya, atau boleh juga dengan selain bahasa Arab. Dan yang ketiga, berkeyakinan bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, akan tetapi kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, syarat-syarat orang yang meruqyah, yang pertama, sebaiknya peruqyah adalah seorang muslim yang saleh dan bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua, di saat meruqyah, hendaknya menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Kemudian, orang yang diruqyah hendaklah seorang mukmin yang soleh, ya, yang dengan kadar keimanannya itulah, maka kesembuhannya akan diharapkan insyaallah ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang dapat menyembuhkan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian juga hendaklah orang yang diruqyah, ya, menghadapkan dirinya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga Allah menyembuhkan, ya, memberikan kesembuhan kepadanya. Kemudian yang ketiga, tidak menganggap kesembuhannya datang terlambat, ya. Karena ruqyah adalah doa, ya. Dan orang yang berdoa hendaklah dia berharap dan terus berharap tanpa ada rasa putus asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'autu falam yustajab li." Dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama ia tidak tergesa-gesa. Ia berkata, saya sudah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Kemudian, cara meruqyah adalah dengan membaca ruqyah dengan meniupkan, ya, sedikit air ludah. Ya, bisa juga mengambil sedikit air ludah dengan ujung jarinya dan mencampurinya dengan debu, kemudian mengusapkannya kepada bagian yang sakit. Atau membaca ruqyah dengan mengusap bagian yang sakit. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang bisa kita baca untuk meruqyah diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi, atau bisa juga surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286, kemudian surat Al-Baqarah ayat 137, Al-Ahqaf 31, Al-Isra 82, An-Nisa 54, ya, Asy-Syura 80, Fussilat 44, Al-Hasyr 21, Al-Mulk ayat 3, Al-Qalam ayat 51, Al-A'raf 117 sampai 119, Taha 65 sampai 69, Surat At-Taubah ayat 26, Surat At-Taubah ayat 40, Surat Al-Fath ayat 26, Surat Al-Fath ayat 18. Ya, adapun doa-doa di antaranya adalah as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiak, yang artinya aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, penguasa arsy yang besar, agar dia menyembuhkanmu. Atau u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah, yang artinya aku memintakan perlindungan bagimu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa serta dari setiap pandangan mata yang hasad. Ya. Kalau tadi as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiak, ya, dibaca 7 kali. Adapun doa u'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Begitu pula doa, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah rasa sakit, sembuhkanlah, Engkaulah adalah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak membekaskan penyakit. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian juga doa, Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasobaha. Ya Allah, hapuskanlah ia dari rasa panasnya, rasa dinginnya, dan rasa sakitnya yang terus-menerus. Ini dibaca sebanyak 1 kali. Kemudian juga doa, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Kepadanya aku bertawakal dan dia adalah penguasa arsy yang agung. Ini dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian juga doa, Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik, Bismillahi arqik. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari setiap yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah lah yang memberimu kesembuhan. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Atau juga doa, A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya. Bismillah, A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya. Jadi bismillah dibaca 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir sebanyak 7 kali. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada kemuliaan dan kekuasaan Allah dari segala kejahatan yang aku temui dan aku khawatirkan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa tidak boleh mempercayai hal-hal khurafat yang berkenaan dengan pelaku ain. Ya, seperti minum air kencingnya atau pengaruh ain tidak akan bermanfaat jika ia mengetahuinya. Kemudian yang kedua, tidak boleh meletakkan jimat, ya, baik berupa kulit, gelang, kalung dan sebagainya pada sesuatu yang dikhawatirkan terkena ain. Ya, karena apa? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu sebagai jimat, maka ia akan bergantung kepadanya. Kemudian yang ketiga, tulisan yang berbunyi Masya Allah, Barakallah, ya, kemudian gambar pedang atau pisau atau gambar mata atau meletakkan Al-Quran dalam mobil atau menggantungkan beberapa tulisan ayat Al-Quran dalam rumah, semua itu tidak dapat mencegah ain, ya, tidak dapat mencegah pandangan mata, bahkan mungkin saja termasuk dari jenis jimat yang diharamkan. Kemudian yang keempat, orang yang sakit wajib meyakini terkabulnya doa dan tidak menganggap bahwa kesembuhannya terlambat datang. Kemudian yang kelima, membaca ruqyah secara bersamaan, secara berjamaah adalah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengaruhnya adalah lemah. Kemudian yang keenam, ya, ada beberapa tanda atau indikasi bahwa seseorang yang meruqyah itu menggunakan sihir, ya. Di antaranya, ya, bertanya kepada si sakit tentang namanya atau nama ibunya, atau meminta kepada si sakit seperti baju atau kaos, atau meminta kepada si sakit binatang, ya, dengan ciri-ciri tertentu untuk disembelih atau dipersembahkan kepada jin, atau penulisan bacaan, ya, mantra-mantra atau lainnya yang tidak bisa dipahami dan tidak mengandung makna, atau juga memberikan kepada si sakit kertas yang berisi kotak-kotak di dalamnya tertulis huruf-huruf dan angka-angka yang disebut hijab. Ya, ini beberapa tanda tukang sihir dan dukun. Ya, kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui bahwa menurut madhab ahli sunnah wal jamaah bahwa jin bisa merasuki tubuh manusia berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian sihir ada pengaruhnya, ya, dan telah diterangkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Tetapi hukumnya, hukum mempelajarinya adalah haram serta merupakan dosa besar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. salah satu di antaranya adalah sihir. Kemudian, sihir ada dua macam. Ya. Yang pertama, ikatan dan mantra yang digunakan oleh penyihir untuk mendapatkan bantuan. Ya, bantuan setan guna mencelakai orang yang akan disihir. Kemudian yang kedua, ramuan yang bisa memberikan pengaruh pada badan, akal, keinginan, dan kecenderungan orang yang disihir. Ya. Mungkin sampai di sini, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.